Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lam kathiran tayyiban wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-35 masih berkaitan dengan khabar kana. Ya. Isim mansub selanjutnya itu khabar kana, malhudhatun catatan. Ya. Idza dakhalat hurufun nafi in wa ma wala wala ta ala al mubtada'i wal khabari fa innaha ta'malu amala laysa min akhwati kana ay tarfa'u al mubtada'a wa tansibu al khabara wa dhalika bi syartin. Apabila ada huruf-huruf nafi semisal in, ma, la, la, ta masuk ke mubtada dan khabar, maka huruf-huruf itu yang tadi disebutkan dia beramal seperti amalnya laisa. Beramal seperti ya amalnya laisa. Ya laisa ini ya termasuk saudara salah satu dari saudara-saudaranya kana, yaitu apa? Merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Dan hal tersebut dengan syarat, dia punya syarat. Pertama, al-hamzatu an yakuna ismuha muqaddaman ala khabariha wa anna an-nafya alladhi afadathu al-adatu baqin lam yantaqidu bi illa lam yantaqidu bi illa. Bahwasanya isimnya ya, isimnya itu ya muqaddaman berada di depan, di depan khobarnya. Dan penafiannya itu ya, alladhi ya afadatul adat, yang ya, penafiannya itu ya bahwasanya penafiannya itu yang diberikan oleh huruf ya, yang diberikan oleh perangkat tersebut tetap. Maksudnya apa? Ya tidak in ya, lam yantaqidu bi illa, tidak dibatalkan oleh illa. Jadi benar-benar murni menafikan, tidak ada illa. Mislu malhusunu mani'atan, benteng-benteng itu ya tidaklah kuat, murni penafian. Maka dalam konteks ini mak di sini dia beramal seperti amalnya laisa, malhusunu mani'atan, benteng-benteng itu tidaklah kuat. Mak di sana harfun nafin ya ya'malu amala laisa, dia huruf penafi beramal seperti amalnya laisa. Alhusunu ismu ma marfun bi dhamma ya, alhusun itu isim ma marfu dengan dhamma. Kemudian mani'atan khabaru ma mansubun bi fathah, khabar ma mansub dengan tanda fathah. Mengapa jika ada illa ya, apabila ada illa bisa dikatakan malhusunu illa mani'atun, ya tidak beramal lagi, maka tidaklah benteng-benteng itu kecuali kuat. Jadi maknanya juga berbeda. Jadi kalau ada illanya jadi marfu ya. Jadi seperti biasa lagi. Kemudian contoh yang lain, al-ba'u wa yushtaratu fi 'amali la bil idafati ila ma taqaddama an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Dan dipersyaratkan dalam mengamalkan la ya termasuk juga amal apa namanya syarat yang tadi ya, syarat pada ma itu berlaku juga pada mengamalkan la, maka syaratkan pula bil idhafati ila maqad ma taqaddama, itu disyaratkan bahwasanya isim dan khabarnya itu ya, harus isim dan khabarnya itu harus nakir. Jadi wa yustaru fi amali la bil idhafati ila ma taqaddama. Jadi la juga ketika beramal syaratnya seperti nomor yang pertama, bahwasanya apa? isimnya berada di depan khobarnya dan penafiannya itu tidak tidak diberikan apa penafian yang diberikan itu tetap dan tidak ada ilahnya. Maka untuk ilahnya juga sama. Dan plus dia harus apa? Isim dan khobarnya harus nakiro. Contohnya, mitlu la syari'un muzdahiman. Bukan satu jalan yang penuh sesak. Bukan satu jalan yang penuh sesak. Jadi la di sini ya adalah la yang dia beramal seperti amalnya laisa. Jadi maknanya bukan. La syari'un bukan satu jalan muzdahiman yang berdesak-desakan. Jadi jangan tertukar dengan la nafiyah lil jinsi. Kalau la nafiyah lil jinsi ya maknanya tidak ada ya. La syari'a dan dibacanya juga beda. Tidak ada jalan. Seperti itu. Kemudian secara i'rab lainnya harfu nafin ya'malu amala laisa, lainnya huruf penafi beramal seperti amalnya laisa dengan syarat tadi ya bahwasanya ada dua syarat ya. Syari'un ismu la marfu'un bid dhammah, syari'un isim la marfu dengan tanda dhammah, muzdahiman ya khabaru la mansubun bil fathati, mansub dengan tanda tanda fathah. Kemudian al-jim, contoh yang lain, ya huruf yang lain, lata hiya la nafiya. Lata adalah la nafi, zidat alaiha ta'u ta'nisi maftuhah, maftuhatun. Jadi lata itu sebenarnya la nafi yang ditambahkan tak ta'nis, yang di fathah, jadi lata. Al-kathiru fi lisanil arabi hazfu ismiha wa baqa'i khabariha. Dan kebanyakan orang-orang Arab biasanya menghapus isim lata dan menetapkan atau membiarkan khabar lata. Ya mitlu contohnya la tasa'ata nadmin, la tasa'ata nadmin, bukan lagi waktu untuk menyesal, bukan lagi waktu untuk menyesal. Wa taqdiruhu la tasa'atu sa'ata nadmin, sekarang ya bukan atau waktu ini bukan waktu la, bukan lagi waktu untuk menyesal. La tasa'atu sa'ata nadmin, seperti itu. Ya, jadi lagi pula bahwasanya di sini orang-orang Arab biasa menghapus lat, apa namanya? Menghapus isim latanya. Dan biasanya isim latanya itu kalau enggak sa'a kemudian hina atau awana. Dan yang paling sering sebenarnya hina atau sa'a. Misal firman Allah di surat As-Sad, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Wala tahina manas. Kemudian dari sisi i'rab, ya la tasa'ata nadamin, la taharfu nafi ya'malu amala laisa wa huwa mabniyyu 'ala al-fathhi la mahala lahu minal i'rab. Sa'ata khabaru la'ata mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Ya nadmin mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirihi. Wasmu la'ata mahdufun wa taqdiruhu as-sa'ah. Jadi isimnya itu takdirnya as-sa'ah. Kita masuk ya contoh apa isim mansub yang selanjutnya. Ismu inna. Al-awwalu ismu inna huwa kullu mubtada'in tadkhulu 'alaihi inna aw ihda akhwatiha. Isim inna adalah ya setiap mubtada' yang dia dimasuki ya, inna atau salah satu dari saudaranya. Mislu innal baba maftuhun, sungguhnya pintu itu kebuka. الباب اسم إنا منصوب بالفتحة. Contoh yang lain, ka'anna al-mumarridataini malakani, malakani. Ka'anna al-mumarridataini malakani, seakan-akan, ya, atau seakan-akan dua perawat itu, ya, seperti dua malaikat. Al-mumarridataini ismu ka'anna mansubun bil ya'i li'annahu musanna, mansub dengan ya karena dia isim musanna. Contoh yang lain, laita, ini masih saudaranya inna, laita al-amilina muhaqqiquna ahdafal in ahdafal ahdafal intaji, ya, ahdafal intaji. Seandainya al-amilin, para pekerja itu merealisasikan, ya, ahdafal intaj, ahdaf target, intaj, ya, intaj itu produksi. Jadi seandainya para pekerja itu, ya, merealisasikan target, target produksi. Al-amilin ismu laita mansubun bil ya'i li'annahu jam'u mudzakarin salimun, karena dia isi jama' mudzakar salim. Kemudian as-sani nadhran li anna isma inna huwa fil asli mubtada'un wa dakhalat 'alayhi inna aw ihda akhwatiha lidzalika fasmu inna yakunu, ya, perlu diperhatikan bahwasanya isim inna secara asal adalah mubtada yang dia dimasuki oleh inna atau saudara-saudaranya inna. Oleh karena itu isim inna itu bisa berupa, ya, seperti jenis-jenis dari mubtada. Yang pertama, mubtada bisa imma isman mu'raban. Maka isim inna juga imma isman mu'raban kama fil amsilati sabiqah. Semisal contoh-contoh yang telah berlalu, al-ba'u yang b au isman mabniyan dhamiran au isman au isma isyaratin au isman mausulan ila akhir. Ya. Isim inna juga bisa isim mabni, semisal dhamir, isim isyarah atau isim mausul dan seterusnya. Ya, mislu contohnya innaka karimun, sungguhnya engkau itu mulia. Al-kaf dhamirul kaf dhamirun mabniun fi mahali nasbin ismu inna. Kaf dhamir mabni pada posisi mansub sebagai isim inna. Contoh yang lain, Allah Ta'ala berfirman fi surat al-hujurat ayat keempat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yudan Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Alladhina di sana ismu inna, innal ladhina, alladhina ismu inna mabniun fi mahali nasbin. Kemudian contoh yang lain, inna hadha amaluna fika, sungguhnya, ya, ini adalah amaluna, harapan kami, fika, kepada engkau. Ya, maka ya, hadza ismu isyaratin. Ismu isyaratin mabniun fi mahali nasbin ismu inna. Isim isyarah mabni pada posisi mansub sebagai isim inna. Wasatati dirasatu dhalika fil fasl tsani 'inda syarh al-ismil mabni. Dan akan datang penjelasannya pada fasal kedua, ya, berkaitan dengan penjelasan isim mabni. Kemudian yang ketiga, az-zalisu min akhwati inna la an-nafiyatu an-nafiyata lil jinsi. Wa ma'na nafiha lil jinsi annaha tanfi al-khabara an jami'i afradi jinsi ismiha. Dan di antara saudara-saudara inna adalah la nafiyah lil jinsi, dan makna penafian jenis, ya, lil jinsi adalah menafikan khobar dari segala bentuk, ya, jenis-jenis bagian dari isimnya. Wa hiya bidzalika takhtalifu an harfin nafi, ya, dengan hal tersebut maka ia menjadi, ya, berbeda dari huruf nafi la. Alladhi yufidu 'adat يفيد عادة نفي الواحد أو أكثر من الواحد وليس نفي الجنسي. Maka la nafiah lil jinsi ini menjadi berbeda dengan huruf nafi la biasa. Ya. Yang biasanya kalau la biasa itu memberikan faidah penafian kepada satu atau lebih, ya, dan tidak menafikan secara, ya, jenisnya. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.